إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأحبة Rahimani wa rahimakumullah. Wajib rasanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan taufiknya kepada kita untuk senang, suka menghadiri majlis ilmu, senang dan suka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita hingga hari ini sebagai ahli sunnah. Cinta sunnah. Sebagai salafiyin yang senang cinta kepada as-salafiyah. Kemudian Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pula bahwa dakwah as-salafiyah ini terus berkembang di negeri Indonesia ini hingga ke pelosok-pelosok yang jauh. Semua itu tentunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La bihaulin minna wala quwa. Bukan dikarenakan upaya kita atau kekuatan kita atau karena ilmu kita, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki itu, menghendaki tersebarnya dakwatut tauhid dan dakwatus sunnah di seluruh pelosok Nusantara ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yeah. hampir tidak ada satu daerah pun di negeri Indonesia ini yang kosong dari ahli sunnah. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timur. Umat berbondong-bondong menerima tauhid, menerima sunnah. Meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kebid'ahan. Meninggalkan al-ma'asi. Tentu hal ini di satu sisi merupakan bushra, kabar gembira bagi kaum mukminin, karena mukminin itu senang bergembira ketika mendapati hamba-hamba Allah lainnya bertauhid, senang bergembira ketika melihat mendapati hamba-hamba Allah di muka bumi ini menjalankan sunnah nabinya. Sehingga dengan itu menambah iman kita, menambah semangat kita untuk terus berpegang teguh kepada sunnah dan salafiyah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dakwah yang cepat dan pesat ini di sisi lain telah meninggalkan tugas yang cukup besar. Telah menyisakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Lebih banyak membutuhkan ad-du'at, para da'i yang akan membimbing mereka dengan bimbingan ilmu. Lebih banyak membutuhkan para ustaz yang akan membimbing mereka untuk tetap istiqamah setelah mendapatkan taufik bertauhid, setelah mendapatkan taufik bersunnah. Istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Banyak dari daerah-daerah di pelosok Nusantara ini yang memanggil, meminta, memohon adanya seorang ustadz atau mudarris yang tinggal di tengah-tengah mereka. Di satu sisi demikian juga bersama dengan berbondong-bondongnya kaum muslimin di Indonesia berpegang dengan tauhid dan sunnah ini, menyisakan tugas berikutnya, yaitu tugas at-tarbiyah, pendidikan putra-putri muslimin. Yang kedua ini tidak kalah beratnya dengan yang pertama tadi. Tugas kedua ini ternyata dalam prakteknya lebih berat dibandingkan tugas yang pertama. Dan dua-duanya adalah tugas yang berat. Tidak sedikit umat Islam yang mulai menyadari tentang pendidikan bagi putra-putri mereka di atas bimbingan tauhid dan sunnah dan al-manhaj salafi. Semakin banyak orang yang mengerti tentang bahayanya pendidikan bagi putra-putri mereka yang tidak didirikan di atas tauhid dan sunnah atau al-manhaj salafi. Semakin banyak orang menyadari sekarang. Sehingga mereka pun juga memanggil, meminta, memohon adanya pendidikan bagi ahli sunnah yang benar-benar di atas salafiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tugas kedua ini terasa lebih berat bagi kita. Di samping karena kuantitas putra-putri salafiyin yang terus meningkat. Baik dari teman-teman yang telah Allah beri taufik mengenal salafiyah, sejak beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang mereka sudah memiliki putra dan putri. Sebagiannya sudah memiliki cucu. Yang semuanya membutuhkan pendidikan. Belum lagi, semakin meningkatnya kuantitas ini, dari orang-orang yang dalam 10 tahun terakhir ini, mulai mengenal dengan izin Allah tauhid dan sunnah, sehingga jumlah itu semakin meningkat. Pertumbuhan jumlah salafiyin dan putra-putri mereka ini melejit, berkembang dengan cepat di atas perkembangan jumlah asatidzah, para ustaz. Dengan daerah yang semakin mengembang, melebar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dakwah salafiyah di negeri kita di Indonesia ini sekarang sudah mulai mewarnai dakwah salafiyah di negeri jiran, Malaysia, dan sudah juga mulai menyentuh Singapura. Dan mereka pun sekarang meminta, memanggil kita untuk adanya seorang ustaz tinggal di sana mengajar mereka. Bahkan mereka ingin dan siap-siap berdatangan ke Indonesia untuk atau demi pendidikan putra-putri mereka. Tentu tugas ini terasa semakin besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menyadari tentang kondisi yang saya paparkan secara ringkas, tentu setiap pribadi sunni salafi akan bergembira dan bersyukur. Dan yang kedua, setiap pribadi sunni salafi akan merasakan ini adalah tugas bersama. Belum lagi, ayuhal ikhwah, tugas ini terasa semakin berat ketika kita mendengar dan mengetahui ahlul batil dengan beragam bentuknya terus melakukan upaya pengembangan, penyebaran pemahaman mereka. Penting ahli sunnah untuk disadarkan dan diingatkan. Diberitahu yang belum tahu. Diingatkan bagi yang lupa. Dibangkitkan semangatnya bagi yang lalai. Kaum liberalis di negeri ini sangat serius di dalam menebarkan liberalisme di berbagai lini kehidupan masyarakat muslim. Upaya liberalisasi pendidikan anak-anak muslimin, liberalisasi tatanan sosial kemasyarakatan, liberalisasi akidah, liberalisasi rumah tangga muslimin, terus dengan gencar dilakukan oleh kaum liberalis melalui berbagai cara. Terus mereka merangsak maju. Nah. Barakallahu fikum. Kaum sufi juga tidak kalah gencarnya. Mereka terus melakukan kaderisasi, mengirim putra-putri dan anak didik mereka ke lembaga-lembaga pendidikan, bahkan hingga ke luar negeri. Kita merasa semakin banyak sekarang jumlah salafiyin yang belajar di luar. Kita bersyukur, namun ternyata putra-putra ahlul batil lebih banyak lagi. Nah, lebih banyak lagi. Barakallahu fikum. Kaum khawarij juga demikian. Dengan berbagai benderanya. Siang dan malam mereka terus gencar menebarkan akidah khawarij. Baik yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin, ke Hizbut Tahrir, atau ke Al-Qaeda, atau yang lainnya dan yang lainnya. Terus mereka. Al-Batin. Dan tidak kalah gencar serta bahayanya di negeri kita ini adalah sekarang kaum Syiah. Kaum Syiah juga demikian merangsak maju di berbagai lini. Menebarkan paham Syiah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Itu semua mereka lakukan melalui berbagai media. Media cetak, media tulis. Umum maupun khusus. Media elektronik dengan segala bentuknya. Melalui jalur pendidikan. Melalui jalur ekonomi. Terus mereka berupaya. Tentunya kondisi ini dengan kondisi yang pertama tadi, tugas yang pertama dan yang kedua menjadi terasa semakin berat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Gambaran ringkas tentang kondisi dakwah ahli sunnah di Indonesia dan tantangannya ini. Yang pertama dan penting untuk saya sampaikan sebagai nasihat buat saya pertama, kemudian seluruh antum yang hadir atau yang belum bisa hadir, adalah ikhlasun niyyah lillahi jalla wa'ala. Mengikhlaskan niat karena Allah di dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Ikhlaskan niat. Memang benar-benar mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan seyakin-yakinnya atas kebenaran tauhid dan sunnah. Berpegang teguh di atas keyakinan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Posisi al-ikhlas sangat menentukan. Posisi al-ikhlas di dalam upaya seseorang berpegang teguh dengan salafiyah ini sangat menentukan nasib orang tersebut. Ya, karena memang as-salafiyah itu saqilah. Berat. Konsekuensinya berat. La yaqumu biha illa rijal. Tidak berpegang teguh dengannya, beramal dengannya mengembannya kecuali ar-rijal dalam pengertian orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia. Yang pertama adalah al-ikhlas. Karena memang jalan ini penuh dengan tantangan. Jalan ini menuntut dari kita pengorbanan. Bagi yang siap berkorban, dia akan terus berjalan di atasnya. Siap menerima resiko dari as-salafiyah ini, maka dia dengan izin Allah akan tetap berada di atas rel salafiyah. Bagi yang nanggung-nanggung, keikhlasannya juga lemah, dia akan terpelanting. Lepas dari rel salafiyah. Demikian sejarah membuktikan, sejarah telah mencatat, dan sejarah itu adalah di antara sebaik-baik guru bagi kita, sebaik-baik pelajaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-ikhlas di dalam berpegang teguh dengan salafiyah, berpegang teguh dengan sunnah, beramal dengan syariat Allah ini, yang tadi saya katakan tidak akan pernah terlepas dari konsekuensi amalan dan akidah tauhid, sunnah dan salafiyah. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minin ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabith min at-tayyib. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kalian wahai kaum mukminin di atas kondisi yang kalian sekarang berada ini tanpa adanya penyaringan, ujian, sampai benar-benar terpisah mana yang khabith, yang jelek dalam kesungguhannya, yang jelek dalam persaksian keislamannya, yang jelek amalannya, dan mana yang baik. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah ini, adalah orang yang besar kemungkinannya untuk tetap istiqamah. Karena al-mukhlis, dia hanya mengharapkan ridha Allah. Dia tidak pernah mengharapkan ridha manusia. Sehingga dia tidak pernah kecil hati. Di saat dia berpegang teguh dengan sunnah, dengan tauhid, dengan salafiyah, dengan itu kemudian dia ditinggalkan oleh manusia, dicemooh oleh manusia, dibatasi ruang geraknya, dibatasi perekonomiannya, dia enggak kecil hati untuk kemudian mundur dari salafiyah ini, mundur dari sunnah. La, al-mukhlis dia hanya mengharapkan ridha Allah. Demikian salah satu ulama salaf menasihatkan kepada kita, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, qala ittabi' turuqal huda wala yadhurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa iyyaka wa turuqad dalalah wala taghtar bikasratil halikin. Ikutilah jalan-jalan hidayah, jalan-jalan al-haq, at-tauhid, as-sunnah, salafiyah. Sungguh tidak akan merugikan kamu. Tidak akan merugikan, mencelakakan Anda. Sedikitnya orang yang menempuh jalan al-haq itu, dia enggak terpengaruh dengan banyak sedikitnya manusia. Tidak terpengaruh semangatnya. Karena dia mukhlis, karena dia ikhlas. Enggak goncang dia ketika orang mulai banyak meninggalkan, mulai berlepasan dan berguguran dari salafiyah, dia tetap kokoh. Tidak merasa kecil hati, minder, putus asa untuk kemudian tidak lagi melanjutkan at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah. Dan hati-hatilah, kata Imam Fudail bin Iyad, dari jalan kesesatan, baik kesesatan karena syahwat ataupun syubhat lebih-lebih. Dan jangan engkau silau dengan banyaknya orang-orang yang binasa mengikuti jalan kesesatan ini. Wah, tambah banyak pengikut kesesatan. Kemudian engkau atau Anda tersilaukan dengan itu, menjadi lemah untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah. Lah, seorang yang mukhlis, yang ikhlas, enggak akan tergoyahkan dengan itu. Kita telah mendengar dan sering dikaji hadis yang menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, qala wa ra'aitun nabiyya ma'ahu ar-rajul wal rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya hanya satu orang. Satu orang. Kita di majlis ini jumlahnya sangat besar. Seorang nabi. Kita hanya seorang dai. Seorang manusia biasa. Bukan utusan. Seorang nabi. Uhiya ilaih. Diwahyukan kepadanya. Wahyu Allah. Tidak ada yang mengikuti dia kecuali satu orang. Dan aku melihat nabi yang lainnya, pengikutnya hanya dua orang. Kemana yang lainnya? Yang lainnya tidak mau menerima. Qala wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan bahkan aku melihat seorang nabi, gak ada pengikutnya sama sekali. Tetapi memang mereka al-anbiya'i war-rusul adalah hamba-hamba Allah yang mukhlisin di dalam berdakwah. Qala da'autu qaumi lailan wa nahara, kata Nuh alaihi salam. Aku berdakwah di tengah-tengah kaumku siang dan malam. 950 tahun berada di kaumnya berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan tidaklah dakwahku, ajakanku kepada mereka ini kecuali membuat mereka semakin meninggalkan aku, terus menjauh, lari dari dakwah. Subhanallah, tetapi tidak berhenti, tidak putus asa, tidak pesimis. Terus berjalan di atas dakwah itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-ikhlas punya peran yang penting untuk kita istiqamah. Al-mukhlis yang kedua, dia akan menjadi seorang yang bersabar. Akan Allah berikan kepadanya as-sabr. Seorang yang mukhlis, yang ikhlas di dalam berpegang teguh dengan syariat ini akan didapati dia sebagai orang yang sabar. sabar dia ketika menjalani dakwah. Sabar dia ketika dia mendapati orang di sekitarnya tidak mau menerima dakwahnya. Sabar dia ketika dia mendapati tantangan di dalam menjalani dakwah ini. Dengan segala gangguan, dengan segala kekurangan. Karena dia mukhlis. Sebaliknya, seorang yang tidak mukhlis, tidak mengikhlaskan niat, maka mudah sekali untuk goyah ketika datang kepadanya sedikit rintangan. Mudah untuk mengeluh ketika datang sedikit tantangan. Tapi seorang yang mukhlis, dia akan sabar. Dan sabar itu adalah pemberian atau karunia Allah yang terbaik. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa aws'a khairan wa aws'a min as-sabr. Tidaklah seseorang diberi nikmat atau karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. As-sabr. Tetapi kesabaran itu ada sebabnya. Di antara sebab terbesar kesabaran adalah ikhlasun niyyah. Nasihat ini berlaku, saya tujukan paling utama untuk saya. Kemudian baru antum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum tergolong hamba-hambanya yang mukhlisin, as-sabirin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. As-sabr yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang baru saja kita dengarkan bersama, yang sekaligus merupakan poin kedua yang dengannya saya menetapkan diri saya dan antum semuanya, yaitu as-sabr. Sabar tentunya bukan tanpa sebab, bukan tanpa upaya. Dalam hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berupaya untuk sabar, barang siapa yang berupaya untuk sabar, maka Allah jadikan dia sabar. Jadi kesabaran itu membutuhkan mujahadah, upaya. Tidak kemudian datang begitu saja. Upaya. Kesabaran ini ya ikhwan, di samping menghadapi berbagai tantangan dakwah secara umum dari luar, tidak kalah pentingnya kesabaran itu dituntut ketika kita berinteraksi di dalam internal salafiyin, internal ahlus sunnah. Karena masing-masing kita ini memiliki kekurangan. Masing-masing kita ini memiliki titik lemah. Barakallahu fiik. Masing-masing kita memiliki karakter yang berbeda dengan saudaranya. Tingkat keilmuan masing-masing kita pun berbeda. Sehingga mempengaruhi tingkat amalia, tingkat amalan, tingkat akhlak masing-masing kita. Tingkat ibadah kita pun masing-masingnya ini berbeda. Dan itu pun berpengaruh kepada perangai karakter masing-masing kita. Rijalan wa nisaan, kibaran wa sigaran. baik di kalangan rijal maupun di kalangan nisa, tua maupun muda. Apapun posisinya, masing-masing memiliki kekurangan, kesalahan yang Rasulullah SAW mengatakan, kullu bini Adam khata. Seluruh anak manusia itu, anak keturunan Adam itu selalu berbuat salah. Selalu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun." Dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebahagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian, atasbirun. Apakah kalian mau bersabar untuk tetap berada di atas bimbingan syariat, menyikapi masing-masingnya. Ulama merupakan fitnah atau ujian bagi umat. Apakah umat mau mengenali hak dan kedudukan para ulama? Ataukah tidak? Sebagaimana umat merupakan ujian dan fitnah bagi ulama, apakah ulama akan bersabar membimbing umat dengan beragam bentuknya ini, mengemban tugas untuk membantah berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada di umat? Ujian. Seorang ayah merupakan ujian dan fitnah bagi putra-putranya. Apakah putra-putra tadi mau bersabar menjalani ketentuan syariat terkait dengan hak-hak orang tuanya? Ya, kalau kebetulan orang tuanya itu orang tua yang manut, orang tua yang mengerti, mudah diajak berdialog, cepat memahami, mudah memaafkan, itu ringan. Tetapi apabila tidak demikian, ternyata orang tua dia adalah orang tua yang egois, yang menentang sunnah, yang sulit diajak berdialog dengan baik, maka dia diuji, maukah si anak ini bersabar di atas ketentuan syariat menyikapi kedua orang tuanya? Atau dia sudah enggak sabar? Atau dia sudah tidak peduli lagi dengan aturan syariat? Sebaliknya juga, anak-anak, putra dan putri merupakan ujian bagi kedua orang tua. Apakah kedua orang tuanya mau bersabar di dalam mendidik anak-anaknya, mengarahkannya kepada segala yang diridhoi oleh Allah, ataukah tidak? Ujian. Di antara kita ini, satu akh dengan akh yang lainnya, ujian, fitnah. Baik dalam urusan ibadah di dalam masjid, yang satu ujian terhadap yang lain. Ketika melihat kemungkaran, maukah dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ketika di masjid? Begitu juga ketika bermuamalah urusan duniawi. Apakah mau bersabar menghadapi saudaranya? Ya, kalau saudaranya itu akhlaknya adalah akhlak yang mulia, tidak pernah nampak darinya gangguan ketika berucap dan berkata, selalu sopan, baik didengar. Itu berbeda kondisinya apabila ternyata akhuna ini, saudara kita ini, orang yang tajam lisannya, mudah dan sering keluar dari lisannya kata-kata yang menyinggung hati kita. Atasbirun, kata Allah, maukah kalian bersabar untuk tetap di atas bimbingan syariat? Misalnya, di antara bimbingan syariat itu Allah memuji kaum mukminin Al-kazimin al-ghaidha wal-afina 'anil nas. Di antara sifat kaum mukminin yang terpuji itu adalah orang-orang yang meredam amarahnya dan mudah memaafkan. Ataukah dia mau ikut emosinya, mau ikut hawa nafsunya? Berarti dia tergolong orang yang tidak sabar menjalankan syariat Allah. Kadhimin al-ghaidha, orang-orang yang selalu meredam amarahnya. Kapan meredam amarah? Ketika ada gangguan. Ketika ada pihak yang tidak menghargai dirinya atau ketika ada pihak yang menyakiti dirinya, di saat itu dia meredam amarahnya. Dia menjalani perintah Allah, sabar dia. Walaupun hati dibisikin oleh syaitan untuk terus marah. Walaupun hati ini dibisiki oleh syaitan untuk tidak memaafkan dan melupakan kekurangan saudaranya. Dia redam itu, dia tekan itu. Afina alinna. Barakallahu fikum. Sebelum saya lanjutkan, tafadhal al-muazzin yuazzin. Nah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian lainnya sebagai fitnah, ujian. Apakah kalian bersabar? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluknya ini manusia dengan beragam dan berjenis-jenis karakter, perangai, bertingkat-tingkat keimanan mereka, berbeda yang satu dengan yang lainnya. Semua itu masuk dalam apa yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Di tengah-tengah kita ada orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian dari kita. Sangat membutuhkan adanya kepedulian dari kita karena titik lemah yang ada padanya. Saya jadikan permisalan dalam hal ini. Pendidikan. Putra-putri kita ini, anak-anak kita ini, sangat membutuhkan dari kita kepedulian, perhatian, kesungguhan untuk mereka mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang berdiri di atas tauhid, pembersihan akidah mereka dari kesyirikan, pendidikan di atas sunnah yang bersih dari berbagai bid'ah. Sangat membutuhkan dari kita. Di sisi lain kita juga punya urusan, punya kepentingan, punya tugas. Apakah kita termasuk orang-orang yang akan bersabar memberikan kepedulian kita, perhatian kita untuknya? Kita punya tugas. Kita juga punya amalan-amalan. Namun ini juga kondisi hamba-hamba Allah yang seperti saya sebutkan tadi. Anak-anak membutuhkan dari kita sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk fitnah. Apakah kita peduli ataukah kita tidak peduli? Apakah kita akan bersabar meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran untuk anak-anak kita? Ini salah satu bentuk interaksi satu hamba dengan hamba yang lainnya yang Allah jadikan sebagai fitnah, sebagai ujian, ibtila. Ikhwani fi din, barakallahu li wa lakum. Permasalahan yang baru saja saya sebutkan yaitu masalah pendidikan anak-anak adalah salah satu permasalahan yang cukup serius, cukup menuntut dari kita kesabaran yang besar. Belum lagi setelah ini permasalahan dakwah umum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya dakwah dan tarbiyah dua tugas yang sangat berat dan tidak bisa dipikul oleh satu orang. Para ustaz, para mudarrisin diuji oleh Allah, diberi ujian dan fitnah oleh Allah dengan keberadaan ikhwan dan putra-putranya. Diuji oleh Allah. Apakah akan memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk itu? Begitu juga ahlul bid'ah, ahlul batil. Dengan beragam bentuk dan akidah mereka merupakan ujian bagi ahli sunnah. Apakah ahli sunnah akan bersabar menjalankan syariat Allah terkait dengan mereka? Apa syariat Allah terkait dengan ahli bid'ah ini? Wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingkari berbagai kebatilan, kemungkaran dan kebid'ahan yang mereka tebarkan. Atau kita tidak sabar dan mencari jalan selamat, yakni selamat di dunia. Kalau saya banyak berbicara tentang itu, saya banyak melakukan ingkar mungkar tentang masalah ini, maka banyak hal yang akan menjadi penghalang hidup saya. Ujian. Keadaan yang seperti ini, yang tadi saya sebutkan secara ringkas tentang kondisi ahlul bid'ah, membutuhkan dari kita semua adanya kepedulian. Ya ikhwan, ya ahlus sunnah, ketahuilah bahwa dakwah ini adalah tugas bersama. Masing-masing sesuai dengan bidangnya. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Dan diperintahkan kita untuk berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat. Dua ayat ini menghimbau kita, memerintah kita untuk saling berlomba dalam kebaikan, dalam meraih jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum perhatikan yang sempat saya sebutkan tadi, bagaimana kaum Syiah terus menebarkan fitnahnya di negeri ini. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan tugas untuk menjelaskan sunnah kepada umat dan membantah bid'ah Syiah? Sudahkah atau belum? Kalau sudah, jawabannya, sejauh mana apa yang kita lakukan itu? Apa sudah memenuhi kebutuhan ataukah belum? Belum lagi tasawuf, kaum liberal dan yang lainnya. Ya, dakwah itu butuh dari kita, ta'awun. di dalam menebarkan media-media ahli sunnah, menebarkan karya-karya ahli sunnah yang berisi tauhid dan membantah kesyirikan. Kita mendengar akidah Syiah adalah mencela para sahabat Nabi, mengkafirkan Abu Bakar wa Umar, mengkafirkan Sayyidah Aisyah dan yang lainnya. Lalu di mana kecemburuan kita dan kepedulian kita terhadap orang-orang saleh tersebut? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah hanya sebatas tambahan maklumat, tambahan ilmu dan wawasan bagi kita, kemudian kita tidak berbuat membela aulia Allah, para wali-wali Allah itu tadi? Nah, tentu kita terpanggil untuk melakukan pembelaan terhadap aulia Allah, para wali-wali Allah. Yang tertinggi ba'dal anbiya adalah para sahabat Nabi. Yang tertinggi di kalangan mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar. Mana pembelaan kita? Dua sahabat ini dicerca. Tentunya ya ikhwan, sebagai bukti pembelaan kita terhadap para sahabat Nabi, bahkan sebagai bukti pembelaan kita terhadap tauhidullah yang akan atau diupayakan oleh kaum Syiah dengan segala ambisinya untuk runtuh bangunan tauhid tersebut. Mereka terus menebarkan bahwasanya Al-Husain yuhyi wa yumit. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib yuhyi wa yumit. Al-Khalqa jami'an. Menghidupkan dan mematikan seluruh makhluk. Di mana ghirah kita terhadap tauhidullah? Mana cemburu kita? Kita marah ketika perekonomian kita dikurangi oleh seorang anak manusia atau dirugikan oleh seorang anak manusia. Kita marah, tersinggung, tidak mau menyapa dan berpisah karenanya. Di mana kecemburuan kita terhadap tauhidullah? Kecemburuan kita kepada para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Maka itu dibuktikan dengan pembelaan kita terhadap sunnah dan tauhid, dengan menebarkan dakwah tauhid dan sunnah dengan segala yang kita miliki. Pertanyaannya, sudahkah kita berta'awun dengan sungguh-sungguh menebarkan tauhid dan sunnah? Ambil misal, kita punya buletin. Saya sering berbicara tentang permasalahan ini. Tetapi yang saya inginkan dan asatidah lainnya inginkan wujud dari ta'awun itu. Buletin kadang-kadang berbicara tentang akidah Syiah. Sudah kita berupaya, saya bertekad dalam waktu sepekan ini saya ingin menebarkan 30 lembar buletin di tengah masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Saya ingin menebarkan sebuah buku terjemah yang berbicara tentang kesesatan Syiah. Saya akan menebarkan beberapa keping CD atau yang semisalnya yang berisi penjelasan asatidz ahli sunnah tentang kekufuran-kekufuran yang ada pada akidah Syiah. Saya ingin berbuat. Besok saya ingin atau lusa saya ingin berbuat. Menebarkan media-media ahli sunnah yang menjelaskan tentang kebid'ahan-kebid'ahan kaum liberalis. Barakallahu fikum. Sudah kita berupaya? Sudah kita berbuat? Barakallahu fikum. Sudahkah kita bersabar? Kalau jawabannya kita belum berbuat, apa sebabnya? Kalau ternyata sebabnya karena kita tidak bersabar menerima konsekuensi dakwah, maka coba kita evaluasi apa yang berada dalam sanubari kita dari nawaya, berbagai niat dan tujuan. Sudahkah kita ikhlas karena Allah atau belum? Maka ini yang ada sekarang di tempat ini, di masjid ini, ahli sunnah salafiyin. Kalau kita mau berbuat, punya kemauan dan kesadaran untuk berta'awun demi dakwah tauhid dan sunnah ini, maka sungguh dakwah sunnah dan tauhid di kota yang antum tinggal ini akan berkembang pesat. Berapa banyak orang akan terselamatkan dari kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Berapa banyak. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan seseorang yang berdakwah menyeru ke jalan agama Allah dan beramal saleh. Man da'a ila hudan kana lahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak seseorang kepada sebuah bimbingan, kepada sebuah hidayah, kepada sebuah akidah yang benar, kepada sebuah amalan yang lurus, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran pelakunya yang mengikuti nasihat dia, ajakan dia. Ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum. Demikian dakwah ini membutuhkan dari kita ta'awun. Masing-masing berbuat. Kalau di majlis ini saya katakan mungkin ada 300 orang, 300 ikhwah, masing-masing dari mereka dalam sehari menebarkan 10 lembar buletin. Dalam seharinya sudah 3000 lembar buletin. Dalam sebulannya kalikan berapa banyak buletin yang akan tersebar di tengah umat. Satu buletin edisinya berbicara tentang tauhid dan haramnya perdukunan. Tersebar ke tengah umat. Dalam waktu sepekan bisa tersebar 10.000. Atau tersebar 20.000 lembar. Di tengah umat. Orang membaca, merenungi. Ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum. Betapa nilai ta'awun dalam dakwah ini sangat besar. Oleh karena itu, siapkan diri antum untuk berta'awun dalam mengemban risalah dakwah ini. Belum lagi at-tarbiyah. Pendidikan putra-putra muslim ahlus sunnah secara khusus saya katakan. Karena memang mengurus putra-putra ahlus sunnah saja sudah cukup berat. Membutuhkan dari kita kepedulian semua pihak. Ma'had, asatidzah terpanggil untuk berta'awun dengan ikhwan untuk melaksanakan atau mendirikan program pendidikan atau tarbiyah. Walaupun sebenarnya tugas awal, tugas asal dalam permasalahan ini, tarbiyah putra-putra kita adalah tugas kedua orang tua. Karena merekalah al-mukhatabun yang dipanggil di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu. Siapa al-mukhatabun? Aulia al-aulia. Para penanggung jawab. Para orang tua. Ini tugas asal. Kalau kita paham bahwa ini tugas asal, kita harus menyadari bahwa ini adalah tugas kita sebenarnya. Tugas kedua orang tua. Kemudian para ustadz dan para mudarrisin memfasilitasi untuk berta'awun dengan antum. Maka didirikanlah lembaga pendidikan. Para ustadz menyiapkan modul-modul, meluangkan waktunya, menyiapkan fasilitas secara fisik dan teknis pendidikan. Mengadakan musyawarah-musyawarah, pertemuan-pertemuan demi memperhatikan anak-anak salafiyin, anak-anak antum. Sekali lagi saya katakan, sebenarnya tarbiyah adalah tugas asal siapa? para orang tua, sebelum para mudarrisin, sebelum para pengajar di ma'had, para ustaz. Tugas utama para orang tua, kalau antum tahu dan sadar itu, siapkan. Siapkan diri antum sebagai orang tua untuk menjalani tugas utama ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu ini semua tadi terkait dengan dakwah dan tarbiyah, maka ingat kembali ayat Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebahagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Para pelaku dakwah, para pemeran dakwah yang satu dengan yang lainnya sebagai ujian. Yang ini rajin, yang itu kurang bersemangat. Yang ini lebih banyak meluangkan waktunya. Yang ini masih tersita dengan pekerjaan ini, itu, ini, itu. Yang ini nampak lebih sabar, lebih telaten. Yang ini kurang sabar, terburu-buru. Karakter yang berbeda. Tingkat keilmuan yang berbeda. Atasbirun. Maukah kalian bersabar? Bisakah kalian bersabar untuk tetap berada di atas syariah? Barakallahu fikum. Atau kita sudah enggak bersabar sehingga yang muncul adalah sifat-sifat negatif, al-hasad, al-kibir, iri, dengki terhadap saudaranya yang berbuat dalam bidang tertentu, di bidang dakwah yang Allah beri kelebihan di bidang tersebut, yang dia tidak bisa melakukan seperti temannya itu, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia senang melihat saudaranya yang Allah beri kelebihan dan Allah beri nikmat, ataukah dia hasud, iri, dengki, sehingga berlanjut kutuat syaitan yang berikutnya, langkah dan jerat-jerat syaitan yang berikutnya, munculnya permusuhan, ghibah, mengadu domba, dan yang lainnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam para pemeran dakwah ini tadi, apakah kita bersabar atau tidak? Sebelum saya lanjutkan, penting untuk diingatkan. Ketika kita mendengarkan nasihat seperti ini, hati-hati dari langkah-langkah syaitan kepada kita. Ajakan-ajakan dan bisikan syaitan kepada kita. Apa? Syaitan mencoba untuk menghalangi kita menjadi orang yang mengevaluasi diri dan cenderung melihat kesalahan dan kekurangan kita. Kalau kita mendengar nasihat seperti ini, syaitan membisikkan, oh ini yang dimaksud oleh Ustaz, si fulan. Sehingga dia lupa melihat dirinya. Oh ketika Ustaz berbicara tentang hasad, itu si fulan itu. Ditampakkan oleh syaitan. Rekaman-rekaman pihak-pihak yang akan dia tuduh sebagai seorang yang hasidin. Tidak sadar bahwa dirinya telah jatuh dan terperangkap dalam perangkap syaitan. Hati-hati. Ketika mendengarkan nasihat dari asatidah seperti ini, jadikan nasihat itu untuk diri. Jangan-jangan saya sebenarnya. Saya yang malas berta'awun. Saya yang masih ada sombong. Saya yang masih ada hasad. Saya yang tidak bisa memaafkan. Saya yang gampang marah dan tidak bisa meredam amarah saya terhadap kesalahan saudara saya. Jangan melihat pihak lain. Sungguh itu adalah perangkap syaitan. Sehingga berbagai nasihat berulang kali disampaikan, tidak menyentuh kalbunya. Oleh karena itu ketika kita hadir di majlis seperti ini, sekali lagi poin pertama yang tadi kita dengarkan bersama, ikhlasun niat. Mengikhlaskan niat karena Allah bahwa kehadiran kita di majlis ini adalah untuk muzakarah, upaya mengingat dan mengevaluasi masing-masing kita. Kalau kita belum punya seperti ini, kita akan meninggalkan majlis ini dalam keadaan tidak membawa buah iman, tidak membawa oleh-oleh amal dan perubahan-perubahan yang positif pada karakter kita, perubahan positif pada amalan kita. Tetap terus dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Ya seperti itu. Dari hari ke hari dia mendengarkan nasihat, dari majlis ke majlis dia mendengarkan tausiah. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka saya katakan tadi, para pemeran dakwah yang satu dengan yang lainnya merupakan ujian. Seorang yang mukhlis, yang ikhlas mengharapkan ridha Allah, dia akan mudah bersabar, menahan kejelekan dirinya, menahan ambisi dirinya. Melihat satu teman, satu mudarris, masya Allah disenangin oleh murid-muridnya. Kajian-kajiannya lebih banyak diikuti. Syaitan mulai masuk, menanamkan iri, dengki, tidak suka, maka mulai langkah syaitan yang berikutnya. Kalau ada kawan kita di dalam pelajarannya mentarjih, memilih suatu pendapat, dia mencari kelemahan pendapat tersebut. Sudah mulai tidak sportif, sudah mulai tidak mencari al-haq. Nah, dilihat. Kemudian langkah syaitan yang berikutnya, diupayakan menjatuhkan kawannya. Oh tidak, pendapat itu sebenarnya begini. Hanya saja penyampaian dalam majlis beberapa bulan yang lalu kurang rinci. Semestinya itu begini dan begitu sih. Tidak cukup sampai di sana, dia merekrut orang lain untuk mendukung dirinya. Syaitan terus tidak rela ada dua hamba Allah mukmin saling berkasih sayang, saling bertaawun satu sama lain. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya. Begitu juga ikhwan terhadap para ustaz. Dibisikin oleh syaitan. Karena satu dan lain hal sering terjadi di banyak daerah. Seorang ikhwan tidak mau lagi ta'lim. Tidak mau lagi menghadiri majlis ustaz tersebut. Bahkan kemudian menghindar dan menjauh dari berta'awun dalam dakwah ataupun pendidikan. Telusur punya telusur. Apa sebabnya? Dia pernah tersinggung di majlis oleh ucapan sang ustaz. Berlanjut syaitan membisikin, ini ustaz dari mana tahu? Jangan-jangan disampaikan oleh beberapa ikhwan. Curiga dia. Akhirnya dia merasa sempit dada, sesak nafas. Bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan ustaz tersebut, apalagi menghadiri majlisnya. Syaitan kembali menang. Syaitan terus berupaya menggagalkan upaya dakwatu tauhid dan sunnah atau tarbiyah ahli sunnah. Untuk terhenti. Jangan berlanjut. Jangan sampai ada hamba-hamba Allah lainnya yang bertauhid dan mengerti bahaya syirik. Jangan sampai. Itu ambisi syaitan. Tiba-tiba dia sudah tidak lagi hadir di majlis ta'lim gara-gara satu hal. Padahal Allah menyatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan sungguh telah kami jadikan sebagian kalian atau sebagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai fitnah. Maukah bersabar? Maukah bersabar? Padahal ustaz tersebut ahli sunnah, salafi. Apa yang dia sampaikan di majlis tersebut belum tentu menyinggung orang tadi. Belum tentu. Kebetulan saja beliau menyampaikan sebuah ayat, sebuah hadis dan memberi contoh kok persis. Sering terjadi demikian. Contoh yang diberikan persis dengan keadaan yang dialami salah satu hadirin. Curiga. Ini saya yang dimaksud. Dari mana ini Ustaz tahu? Mulai. Jangan-jangan gitu. Dicari satu kata dari Ustaz. Ah, kata ini saya pernah mendengar dari si Fulan. Berarti si Fulan. Terus begitu. Intabihu. Ikhlaskan niat ya ahli sunnah. Ikhlaskan niat. Kalau kita ikhlas dalam kita beramal dengan sunnah, berpegang teguh dengan syariat ini, enggak akan berpengaruh yang seperti itu kepada keistiqomahan kita di dalam berpegang teguh dengan sunnah, di dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah. Jangan dakwah dan sunnah itu menjadi tumbal kepentingan pribadi kita. Jangan. Jangan sunnah dan tauhid, ibadah dan persaudaraan itu menjadi tumbal ambisi kita, hasad kita, sombong kita. Tumbalnya apa? Majlis ilmu. Tumbalnya apa? Persaudaraan. Jangan. Barakallahu li wa lakum. Rugi antum. Rugi. Nah. Ikhwani fid din, barakallahu li wa lakum. Seorang yang mukhlis, dia tidak akan mudah kecewa. Tidak akan mudah kecewa. Tidak akan mudah kecewa. Sebaliknya, seorang yang mudah kecewa ada kepada temannya, kepada ma'had, kepada dakwah, kepada ustaz, kepada anak didiknya, kepada mad'unya, itu adalah ada tanda-tanda kuat, indikator kuat bahwa keikhlasan dia goncang. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tarbiyah yang tadi sempat saya sebutkan merupakan tugas utama para orang tua. Ma'had, pondok pesantren, para ustaz posisinya hanya berta'awun. Oleh karena itu, kalau antum mengetahui hal ini, maka yang pertama, berta'awunlah antum dengan ma'had. Berta'awunlah antum dengan pondok dalam mendidik anak-anak antum. Ta'awun yang pertama adalah mendoakan para mudarrisin, para pengajar, untuk Allah beri istiqamah, Allah jauhkan para ustaz dan para mudarrisin dari fitnah. Doa. Mintakan istiqamah untuk para mudarrisin anak-anak antum. Karena jasa mereka besar. Kita ini sering menilai jasa-jasa fisik atau duniawi lebih besar nilainya daripada jasa-jasa ukhrawi. Kalau ada seorang yang sering memberi anak kita materi, sering anak-anak kita diberi makanan dan yang lainnya, ini dan itu, cenderung simpati kita kepadanya. Berterima kasih luar biasa. Nah, padahal ketika ada seorang mudarris di masjid ini mengajarkan anak antum alif, ba, ta, ta, itu nilainya jauh-jauh lebih besar dari yang pertama tadi. Tapi memang manusia sering lupa dan sering lalai. Ketika ada seorang mudarris di pojok masjid ini mengajarkan, Aina Allah, Allah fis sama, itu jauh lebih berharga dari yang tadi pertama saya sebutkan. Tapi memang manusia sering lupa, sering tidak mengerti. Tentunya, tadi saya katakan, berta'awunlah untuk ma'had dan pondok. Yang pertama adalah dalam bentuk doa. Doa kebaikan. Yang berikutnya adalah barakallahu fikum, antum mencoba memahami aturan-aturan pondok, aturan dan ketentuan ma'had yang dibuat oleh para mudarrisin, para asatidah untuk kemaslahatan anak-anak antum. Coba antum lihat, pelajari peraturan itu, kemudian letakkan pada tempatnya. Dengan penuh kesabaran. Dengan penuh keridhaan. Dan husnudzan bahwa para ustaz dan mudarrisin menentukan aturan ini tidak sembarangan, berdasarkan musyawarah. Bukan maknanya tidak bisa salah. Bisa. Tetapi antum setidaknya pertama menghargai aturan ketentuan pondok pesantren demi kemaslahatan bersama. Contoh misalkan, ma'had menentukan peraturan bahwa tidak dibenarkan anak didik memegang handphone. Misal. Dilarang. Kenapa ma'had menentukan hal itu? Karena berbagai pertimbangan munculnya beberapa mafasid, beberapa efek negatif pada anak didik. Rapat para ustaz. Terjadi begini gara-gara handphone. Terjadi begini gara-gara handphone. Anaknya si fulan dulunya baik, sekarang menjadi tidak baik gara-gara handphone. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika antum tahu peraturan seperti itu, jangan kemudian antum, ini mungkin ijtihad pondok lah. Tapi saya melihat bukan saatnya anak-anak di zaman seperti ini dilarang dari handphone. Ya nih, biar mereka itu, dia berijtihad, sang ayah berijtihad. Melangkai ijtihadnya pondok, ijtihadnya asatidzah. Kemudian dia tidak menjalankan aturan tersebut. Tetap si anak diberi bekal handphone ketika kembali ke pondok. Lebih parah lagi ketika sang ayah mengatakan, ini kamu bawa tapi jangan kamu tunjukkan ustaz. Sudah mengajari anak melanggar, menentang peraturan. Kedua, mengajari anaknya untuk berdusta, berkhianat. Ini simpan ya, simpan. Misalkan peraturan ma'had mengatakan bahwa tidak dibenarkan anak-anak membawa uang dengan sejumlah sekian. Uang yang dari rumah dititipkan kepada musyrif. Misal, kenapa ma'had seperti itu? Ada yang gak puas, tanya kepada ustaz lain di kota lain. Karena ada hubungan dekat. Ustaz, kira-kira kalau peraturan melarang anak didik memegang uang itu, ada dalilnya gak ustaz? Ustaz polos. Gak tahu apa latar belakang pertanyaan ini. Nah, menjawab sebatas ilmunya. Sebatas apa yang beliau ketahui. Kalau ternyata jawaban itu sesuai dengan hawa nafsu sang orang tuanya tadi, puas dia. Kemudian dia mencoba untuk mengklarifikasi kebijakan asatidzah di pondok tersebut. Nah, bukan demikian. Para ustaz di sana sudah menimbang adanya berbagai kejadian. Boleh antum bertanya, boleh antum usul. Ketika usulan antum itu terpaksa tidak diterima, maka antum bersyukur kepada Allah diberi taufik untuk menyampaikan usulan. Diterima ataukah tidak itu bukan tugas antum. Nah, ini tidak demikian. Sudah peraturan ma'had tidak dihargai, kembali dia mengajari anaknya untuk tidak jujur. Ini anakku, uang yang ini serahkan musyrif. Yang 200 ribu, yang 100 ribu kamu simpan. Ya, jangan kamu tunjukkan musyrif. Ini menunjukkan pertama dia telah tidak menjalankan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, dia mengajari anaknya barakallahu fikum, untuk tidak menghormati peraturan ma'had. Kalau peraturan ma'had yang diletakkan oleh para guru, para mudarris anak-anak antum sudah tidak dihormati, bagaimana karakter anak antum ini? Ini yang saya katakan tadi, semua itu membutuhkan kesabaran dari kita. Pendidikan ini sangat besar menuntut dari kita kesabaran. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan berbagai bentuk yang lainnya. Tidak jarang saya mendengar ma'had dilabrak oleh orang tua. Ma'had dilabrak oleh seorang wali santri. Ustadznya dilabrak. Kenapa? Karena itu tadi. Dia tidak mengerti maksud-maksud pendidikan. Tidak mengerti tujuan-tujuan pendidikan. Sehingga dia tidak mau berta'awun. Tidak mau saling memahami, menghargai, menahan diri. Ikhwani fiddin, sering kita menyampaikan pendidikan anak-anak ini mulai dari umur 4, 5, 6 tahun hingga 15 tahun. Ya, itu jauh-jauh lebih berat dibandingkan pendidikan anak-anak yang sudah dewasa. Kalau seandainya ma'had dan asatidzah boleh memilih jenis pendidikan yang mana yang mau didirikan oleh ma'had, niscaya mereka akan memilih untuk anak-anak yang sering disilakan sekarang dengan TB atau takhasus. Tidak terlalu rumit. Tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga. Tidak terlalu banyak memeras pikiran dari rapat ke rapat. Tidak terlalu membutuhkan fasilitas. Walaupun urusan fasilitas ya, fisik ini jauh lebih ringan. Maka kepada para orang tua, saya katakan tadi, bersabarlah di dalam menjalani ta'awun dalam tarbiyah. Ta'awun dalam dakwah. Barakallahu fikum. Untuk itu, kembali kepada permasalahan yang tadi saya sebutkan. Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, dia tidak akan pernah kecewa ketika ide dia ditolak. Dia tidak akan kecewa. Tidak akan kemudian dia memasang kuda-kuda terhadap saudaranya. Ini saya ditolak di rapat. Ide saya begini tidak diterima. Rapat yang lalu saya menyampaikan ide ini ditolak juga. Dia tidak kecewa. Tidak ada masalah. Dia merasa itu adalah majlis ta'awun. Musyawarah itu adalah majlis ta'awun. Saya diperintah oleh Allah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Sehingga ketika saya menyampaikan ide ini, ya karena Allah. Kalau ide itu tidak diterima, maka saya sudah menjalankan tugas menyampaikan ide, menyampaikan usulan amar ma'ruf nahi munkar. Bas. Tidak kemudian terjadi tindakan-tindakan negatif berikutnya. Ketersinggungan ini kemudian menyebabkan terputusnya hubungan. Apalagi sampai yang ini mengajak sekelompok ikhwan. Yang ini juga demikian. Barakallahu fikum. Ini sangat tidak dibenarkan, menunjukkan bahwa keikhlasan kita harus terus dievaluasi. Saya tekankan permasalahan ini karena ini bukan permasalahan yang remeh. Di awal majlis tadi sudah dikatakan bahwa tugas kita ini berat. Jangan sampai tugas yang berat ini terasa semakin berat karena kurangnya kita mengerti tujuan-tujuan dakwah, tujuan-tujuan tarbiyah. Barakallahu li wa lakum. Ini didengar oleh umat. Nah. Ini lagi. Khairun insyaAllah. Begitu juga kepada para ummahat. Para ummahat hendaknya juga mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyiapkan dirinya untuk menjadi orang yang memahami maksud-maksud dan tujuan dakwah. Maksud-maksud dan tujuan tarbiyah pendidikan. Siapkan diri kalian untuk berta'awun karena Allah. Siapkan diri kalian untuk menjadi orang yang bisa mentolerir kesalahan saudaranya. Sebagaimana Anda juga mengharapkan saudara Anda bisa memahami, memaafkan kesalahan Anda. Tidak sedikit problem terjadi dalam dakwah dan tarbiyah disebabkan oleh kaum nisa. Fitnah terus beredar, terus bergulir di kalangan rijal gara-gara nisa. Kalian hendaknya bertakwa kepada Allah. Janganlah dakwah dan tarbiyah itu menjadi tumbal amarah dan emosi kalian. Janganlah dakwah menjadi tumbal gengsi salah satu kalian. Tumbal ketersinggungan kalian dari salah seorang di antara kalian dari temannya. Ketersinggungan salah seorang dari kalian terhadap mudarrisnya. Rahmati dakwah ini, sayangi pendidikan ini. Jangan dijadikan korban. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua. Membimbing salafiyin, menjaga dakwah mereka dan tarbiyah mereka. Ada pertanyaan, mohon penjelasan di sekitar kami atau di sekitar pondok kami, Ma'had Darussalaf, terdapat banyak masjid-masjid kaum muslimin. Mana yang lebih utama, sholat berjamaah dengan mereka ataukah sholat berjamaah di masjid Ma'had? Tentunya sholat berjamaah bersama ahli sunnah di satu sisinya lebih utama. Nah, dikarenakan sholatnya bersama orang-orang yang mengerti sunnah, berkeyakinan dengan keyakinan salafus saleh. Nah, kemudian prosesi pelaksanaan sholat itu sendiri di atas bimbingan sunnah, mulai dari shofnya dan yang lainnya, tentu itu lebih utama. Namun ada kondisi-kondisi tertentu bagi beberapa ikhwan tertentu, ya, sholat di masjid kaum muslimin secara umum mengandung manfaat terhadap dakwah. Misalkan adanya interaksi kita dengan masyarakat, bahwa mereka itu adalah masih muslim, masih saudara kita. Ya, mungkin kita tahu dengan itu bahwa di situ ada kekurangan ini, kekurangan itu, sehingga kita bisa berdakwah. Kita berinteraksi dengan mereka sehingga kita bisa memberikan media-media ahli sunnah. Itu harapannya. Dalam kondisi seperti ini, maka sholat bersama mereka juga memiliki keutamaan dari sudut pandang yang saya sebutkan ini tadi. Tidak terkesan salafin itu eksklusif, tidak kenal orang. Nah, ahli sunnah kenal manusia dan paling sayang kepada manusia. Sehingga karena itu bentuk kesayangan mereka pada manusia ini diwujudkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, bimbingan. Oleh karena itu, sekali waktu di antara antum, di antara ikhwan yang kudama, ikhwan yang hakim, hukama, sholat bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka untuk bisa adanya hubungan yang baik dengan mereka. Nah, kemudian kita bisa berdakwah kepada mereka. selama mereka itu muslimin umum, ada kesalahan dalam beberapa bentuk ibadahnya, tercampur dengan beberapa bid'ah, selama bukan mereka itu adalah mubtadi', ya, yang memang mendakwahkan kepada bid'ahnya. Masjid milik MTA, jangan sholat di situ. Tahu MTA? Nah, masjid orang-orang Syiah, jangan kita sholat di sana. Sholat bersama di sunnah atau masjid-masjid muslimin lainnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Apakah boleh seorang ummahat ikut takziah seorang wanita yang meninggal dengan diantar oleh suami mereka? Sebagai tambahan informasi, takziah tersebut dihadiri oleh laki-laki dan perempuan, namun tempat mereka terpisah. Pertama, takziah itu tidak harus pada satu waktu. Nah, boleh seorang ummahat datang bertakziah dengan melihat kondisi. Kalau di sana terjadi percampuran rijal wan nisa, maka jangan dilakukan pada waktu itu, bisa ditunda setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, kedua, jika ternyata kehadiran ummahat tersebut akan menyeret dia hadir di sebuah majlis yang ada bid'ah di sana, hindarkan. Cari waktu sebelumnya atau sesudahnya. Demikian. Dicari kondisi-kondisi yang terhindar dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Pada dasarnya boleh. Nah, semoga Allah nam. Bolehkah kita mengambil ilmu dari Ja'far Umar Qalib? Nam, tidak boleh. Karena Ja'far Umar Qalib mubtadi'. Nam. Karena Ja'far Umar Qalib berpaham khawarij. Karena Ja'far Umar Qalib itu mudah barakallahu fikum berkawan dengan ahlul bid'ah, sufi, orang-orang liberal, bahkan berkawan dengan orang-orang Kristen, sehingga tidak boleh diambil ilmu darinya, tidak boleh hadir di majlisnya, juga tidak boleh berkawan dengan orang-orang yang selalu mempromosikan Ja'far Umar Qalib. Orang ini berpaham khawarij, nah, mubtadi'. Nah, demikian ulama kita mentahdir, Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan masyayikh yang lainnya. Nah, mohon nasihat tentang amanah dan disiplin. Tentang tepat waktu dalam mengajar. Tepat waktu dalam mengajar. Tidak sering libur. Khairun insyaAllah. Nah, insyaAllah ke depan akan terjadi perubahan. Bismillah. Akan terjadi perubahan insyaallah yang lebih baik. Wali murid juga diharapkan tepat waktu mengantar anak-anak, insyaallah ke depan menjadi lebih baik. Nah, setelah mendengarkan nasihat ini dan insyaallah nasihat beberapa ustaz lainnya, menjadi lebih baik. Nah, karena yang hadir ini memang hadir untuk mengamalkan apa yang didengar dari nasihat-nasihat. Nah. ilmu.com adalah situs berbagi rekaman. Di situs ini orang-orang bisa mendownload rekaman. Namun di situs tersebut selain ada rekaman Ustaz Salafi, ada pula rekaman Ja'far Soleh dan Hanan Bahanan. Nah, apa nasihat antum kepada kami? Ja'far Soleh, nam, tidak boleh diambil ilmu darinya. Dia bersama Hizbiyin. Hanan Bahanan, Fattan. Tidak boleh ilmu diambil dari Fattan. Tahu Fattan? Ya, suka menimbulkan fitnah. Nah, kata Syekh Abdullah, Hanan Bahanan Dahbashi. Tahu Dahbashi? Dahbashi adalah sebuah kata yang sering digunakan oleh orang-orang Yaman Selatan dalam mengolok-ngolok orang Yaman Utara. Artinya adalah Dahbashi itu orang yang gak kenal aturan, suka bikin ribut. Itu kata Syekh Abdullah Hanan Bahanan ada Dahbashi. Nah, kemudian dilengkapi oleh beliau, la ilma lahu wa la akhlaq. Gak ada ilmu, gak ada akhlak, kata Syekh Abdullah. Nah, sudah jadi gak bisa ilmu diambil dari Dahbashi seperti ini, atau orang yang tidak punya ilmu dan punya tidak punya akhlak. Bisa difahami ya kawan? Allahumma musta'an. Nampaknya memang sudah saatnya Asatidzah berbicara setelah sekian tahun ditahan dan mafsadahnya terus bermunculan dari dua orang ini. Ja'far Saleh, nasihat demi nasihat sudah disampaikan, ulama sudah menasehatinya, tetapi tetap pada prinsip-prinsipnya. Nah, mohon nasihatnya untuk bisa meninggalkan Facebook. Masih ada yang berfacebookan? Hah? Nggak yakin ada salafi masih berfacebookan. Kok bisa? Iya. Barack Obama melarang dua putrinya berfacebook. Tahu Barack Obama? Si kafir itu? Ya, melarang dua putrinya main Facebook. Kalau masih ada muslim apalagi salafi main Facebook, sangat memprihatinkan. Nah, dalam rangka dagang Ustaz, nah, dulu antum atau sebagian kita meninggalkan pasar, berdagang di pasar. Loh, kenapa ya Aki? Aduh, gak kuat Ustaz, ikhtilat. Nah, hati saya terganggu, iman saya terganggu. Masya Allah. Nah sekarang gimana? Pakai Facebook. Nah, lebih berbahaya. Kalau di pasar ya itu aja orang-orang pasar. Kalau Facebook dari ujung dunia barat sampai timur. Nah, barakallahu fikum. Coba kita sadari. Apalagi kita berFacebook juga mengizinkan, membiarkan istri kita juga demikian main Facebook. Saya kasih contoh. Adakah seorang ayah, seorang suami yang rela istrinya atau putrinya atau putranya duduk di tengah alun-alun mulai jam 4 sore hingga jam 10 malam duduk. Duduk di situ, di mall. Istri kita duduk di sana, ketemu sama ini, Pak. Nanti ada laki-laki sana menyapa istri kita. Ya, di sana juga demikian. Rela enggak kita? Ya. Marah besar kita dan harus marah. Dan tidak boleh rela. Nah, ketika kita memberi Facebook, memberi izin istri kita berFacebook, berarti membiarkan istri kita bergaul dengan beragam manusia. Bisa saja yang bergaul dengan istri kita itu orang dari Hong Kong. Walau orang dari Amerika. Ataupun yang lainnya. Malu rasanya untuk menceritakan secara detail permasalahan yang terjadi dalam hal ini. Dan ana yakin antum atau mayoritas antum telah memahami. Malu rasanya mau bercerita. Ana pikir antum memahami isyarat-isyarat ini. Anu Ustaz, dalam rangka berdakwah Facebook, enggak ada dakwah berhasil melalui Facebook. Itu salah satu contohnya hasilnya Ja'far Soleh. Ya. Enggak ada. Facebook isinya perdebatan, qila wa qal, caci maki. Ya. Pergaulan dalam bidang syubhat dengan beragam manusia. Gara-gara Facebook atau BBM, salah satu ustaz yang bersama Ja'far Soleh ini membela Firanda. Bermula dari salam. Ya, assalamualaikum, dijawab. Salam, dijawab. Salam saya. Ya, berlanjut kenalan, kenalan. Sampai membela Firanda dan memberikan syubhat-syubhat. Nah, kepada salafiyin di daerahnya. Wah, Firanda itu jangan dibantah. Karena Firanda itu juga membantah Sufi. Gak cukup sampai begitu. Ditambah lagi syubhatnya. Itu masyayikh Najd, masyayikh di mamlakah dahulu. Tidak membantah Al-Imam Syaukani dan Imam Son'ani. Dalam kesalahan keduanya. Karena kedua ulama ini tadi sedang dalam perlawanan menghadapi kaum Syiah Zaidiyah. Subhanallah, syubhat demi syubhat. Gara-gara apa tadi? Bermula dari Facebook atau BlackBerry tadi. Jadi enggak ada dakwah berhasil melalui Facebook. Nah, hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Dulu tidak ada Facebook, dakwah berjalan, ya kan? Dulu tidak ada Facebook, ekonomi kita pun alhamdulillah. Tapi kita ini dipecundangi, dibodohi oleh kaum kuffar. Muncul hal baru, kita ikutin. Muncul tawaran berikutnya, kita ikutin. Ya. Sekarang ini terus. Tanpa kita sadar. Kalau seandainya kita boleh memotret kondisi kita 10 tahun yang lalu. Kemudian secara berurut kita memotret kondisi kita sekarang. Kita akan terkejut ketika membuka halaman pertama. Ternyata kita telah jauh berubah. Nasihat ana, jangan mendekat-dekat ke Facebook. Masya Allah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ana masih menahan diri untuk menjawabnya. Bolehkah memondokkan putra-putri kita di Ma'had Al-Madinah Gerenjeng? Ya enggak boleh. Nah, enggak boleh. Pondokkan di pondok-pondok Ahli Sunnah. Ya. Yang selamat kurikulumnya atau kegiatan-kegiatan belajar mengajarnya dari kemungkaran-kemungkaran. Nah, barakallahu fikum. Akan datang insyaallah penjelasan lebih rinci biiznillahi ta'ala. Secara ringkas saya katakan, didiklah anak-anak antum di ma'at-ma'at Ahli Sunnah yang benar-benar kurikulumnya, proses kegiatan belajar mengajarnya benar-benar di bawah bimbingan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Tolong nasihati kami, Ustaz. Ada sebagian dari kami ketika pada acara-acara yang menyenangkan sangat rajin, semisal bermain futsal. Tapi ketika taklim harian malas-malasan. Nah, insya Allah setelah taklim ini dia akan rajin taklim dan malas main futsal. Insyaallah. Kalau masih belum berubah, berarti dia belum bisa mengambil ilmu dari yang didengarkannya. Kalau waktunya main futsal, wah, sampai sana, jam sekian, nanti cepat, ini waktunya nanti habis, ya. Oh, ayo, jangan lupa sepatunya, jangan lupa ininya, masya Allah sudah. Tawasi, saling memberi wasiat. Nah, ya. Giliran taklim, dia hadir misalkan, mana teman kita yang itu? Waduh, nggak tahu ya. Kok, nah, antum belum hubungin, belum. Mestinya. Telepon temannya, jangan lupa taklim jam 7, jangan telat, ya. Jangan telat, tolong nanti hadir. Nah, jarang seperti itu. Kalau sudah saatnya futsal, masya Allah, beredar SMS peringatan, nasihat, ajakan dan seterusnya. Nah. Masya Allah, ini banyak pertanyaan jarah wa ta'dil ini. Nah. Masya Allah, banyak yang calon dokter yang tulisannya. Bismillah, afwan, tolong jelaskan mengenai fitnah ijazah di pondok pesantren Salafiyin. Ijazah untuk apa? Untuk apa biasanya ijazahnya? Di sini ada dokter Bia. Dokter Bia, pingin enggak sejak kecil belajar Islam, kemudian mondok, kemudian jadi seorang ustaz atau jadi ulama, pingin? Kalau bukan karena takdir, nyesel enggak dengan perjalanan hidup? Menyesal. Nah. Masih ada yang ingin ijazah? Nah. Barakallahu fikum. Dan yang semisal ini banyak. Barakallahu fikum. Merasa ingin, kenapa saya sejak kecil tidak dididik di atas sunnah? Kenapa saya sejak kecil dididik di atas pendidikan-pendidikan duniawi? Nah, pingin rasanya. Nah, kok sekarang ada anak salafiyin mulai bicara ijazah. Anu Ustaz, supaya masuk jamiah Islamiyah. Gak ada belajar Islam kecuali di jamiah Islamiyah. Tidak bisa kita meraih ilmu Al-Quran was sunnah kecuali di jamiah Islamiyah, sehingga kita mengorbankan anak-anak kita dan mengorbankan sistem pendidikan kita. Bisa belajar di Yaman. Banyak pondok-pondok pesantren ulama. Kan Ustaz, enggak bisa ke Yaman juga harus pakai ijazah. Misalnya, alhamdulillah, pondok-pondok pesantren yang ada ini telah melahirkan duat para dai yang bermanfaat. Setelah itu antum mau belajar ilmu, cukup dengan berbagai media. Jika memang sudah tidak bisa lagi keluar. Pelajaran Syekh Nutaimin, Al-Usul min Ilmi Al-Usul, pelajaran tafsir, pelajaran Sahih Bukhari, Nahu, Hadis Syekh Nutaimin. Antum bisa jadi murid beliau melalui, bukan mendengarkan pengantar tidur, bukan. Duduk dengan catatan. Bab yang pertama, dalam kitab Tauhid Sahih Bukhari Syarah Ibn Utsaimin. Hadis pertama, syarahnya begini, catat. Di murojaah di hafal. Pelajaran besoknya, pelajaran Al-Qawaidul Mutlaq. Belajar lagi dari kaset-kaset Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan yang lainnya. Belajar dari kaset-kaset Syekh Muhammad bin Hadi, Syarah Tahawiyah, ya, dan yang lainnya. Belajar dari kaset-kaset Syekh Muhammad Bazmul. Nah, masyayikh banyak, bisa kita belajar di pondok kita secara tertib, ya, memulai belajar melalui media-media itu tadi. Ustaz duduk, dengarkan. Celak pakai apa? Mikrofon, dengarkan. Semua mengganggu. Pelajaran apa? Al-Qawaidul Mutlaq. Siapa ustadznya? Ustaz Ibnu Utsaimin. Hah? Luar biasa. Nah, belajar kepada syekh langsung. Oh, beda ustaz. Memang beda. Belajar melalui kaset dengan belajar langsung. Memang beda. Tetapi ya, jauh-jauh lebih mending daripada tidak. Ya. Daripada kita ribut dengan ijazah sehingga menimbulkan polemik di tengah-tengah salafin dan kemungkaran-kemungkaran. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara membedakan antara majlis ahli sunnah dan majlis ahlul bid'ah dengan talabul ilmi yang pertama, yang kedua dengan bertanya kepada ulama atau asatidah yang terbimbing dengan bimbingan para ulama, apakah majlis ini, majlis itu adalah majlis ahli sunnah ataukah sebaliknya? Wallahu a'lam bisawab. Semoga nasihat dalam pertemuan malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.